Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakina fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Segala puji lengkap utuh hanya milik Allah yang maha mensyukuri kebaikan hamba-Nya. Allah asyakur, Allah maha mensyukuri. Sekecil apapun kebaikan hamba-Nya pasti disaksikan dan dibalas oleh Allah dengan sesuatu yang berlimpah-limpah. Sebagai ilustrasi sederhana, gajah makannya rumput. Hanya dari rumput itu tumbuhlah menjadi badan yang besar. Kuda Nil makanannya ganggang. Hanya dengan ganggang tumbuhlah otot yang perkasa. Air, pohon raksasa juga dari air, tumbuh besar, menjulang, rindang, berbuah, berdaun lebat. Padahal hanya dari air. Allah subhanahu wa ta'ala maha mensyukuri kebaikan hamba-Nya. Kita simak surat Asy-Syura ayat 23. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yaqtarif hasanatan nazid lahu fiha husna. Innallaha ghafurun syakur. Dan siapa yang mengerjakan kebaikan akan kami tambahkan baginya kebaikan pada kebaikan itu. Sesungguhnya Allah maha pengampun lagi maha mensyukuri. Contoh ini ya, betapa maha baiknya Allah. Kita bersedekah, sekali kita sedekah, sedekah itu bisa jadi seperti air yang memadamkan api dosa. Dengan sedekah dosa kita diampuni. Kemudian sedekah itu pula jadi seperti tanggul yang membuat bala musibah tidak bisa mengenai kita. Padahal dengan sedekah itu pula insya Allah Allah melipat gandakan rezeki kita. Padahal uang untuk sedekahnya dari mana? Dari Allah juga. Padahal bertemunya kita dengan ladang amal, siapa yang ngatur? Allah juga. Kita punya uang, kotak infak enggak lewat, utuh tuh sampai pulang ya. Ada juga memang yang kotak infak lewat, kita bantu aja ikut lancar lewatnya. Jadi begitulah karunia Allah, hanya menginginkan kebaikan bagi kita. Dibekali uangnya. Kemudian contoh lagi umroh. Umroh itu perjalanannya mustajab doanya. Umrohnya bisa menghapuskan dosa. Di sana doa diijabah. Berlipat ganda sekali sholat sama dengan 100.000 kali sholat. Padahal yang ngongkosin siapa? Allah. Tapi pahalanya untuk kita. Masya Allah. Yang lebih dahsyat lagi wakaf, amal jariah. Ini seperti masjid ini. Orang yang wakaf di sini mengalir pahalanya selama hidup, ngalir. Meninggal, dikubur, ngalir sampai kiamat. Ngeluarkannya sekali, tapi pahalanya bisa mengalir tiada akhir. Allah asyakur. Allah maha mensyukuri kebaikan hamba-hambanya. Oleh karena itulah rekan-rekan sekalian, jangan pernah ragu dengan tambahan karunia dari Allah. Yang harus kita pikirkan adalah bagaimana kita jadi ahli syukur. Keinginan itu tidak menjamin tambahan karunia, tapi syukur itu menjamin tambahan karunia dari Allah. La in syakartum la azidannakum. Maka dengan melihat kemahabaikan Allah mensyukuri kebaikan hambanya, tidak hanya berbuat baik loh, tobat aja. Mungkin pernah mendengar orang yang membunuh 99 orang, kemudian orang ini mau tobat, datanglah ke seorang rahib. Rahib, saya sudah berbuat kezaliman yang besar, saya membunuh 99 orang, saya mau tobat. Apa? Kurang lebih putus harapan jadi 100. Tapi dia masih ingin tobat, dan Allah tahu isi hati hamba ini. Ilmu enggak ada, lingkungan enggak ada, dipertemukan dengan orang. Udah, kamu pindah ke sana. Di tempat ini kamu susah tobat, di sana ada orang soleh, kamu bisa tobat di sana. Di jalan meninggal. Allah perintahkan dalam kiasannya, malaikat menghitung jaraknya dekat mana tempat maksiat, tempat tobat. Allah takdirkan satu jengkal lebih dekat ke tempat orang tobat. Artinya Allah tahu di hati hamba pengen tobat aja, Allah sudah berikan jalan untuk tobat. Makanya jangan pernah ragu kepada limpahan balasan dari Allah Asy-Syakur yang maha mensyukuri kebaikan hambanya. Apa hikmahnya bagi kita? Kita tahu Allah maha baik dan enggak hitung-hitungan. Hikmahnya, kita jadi ahli syukur. Masih ingat syarat ahli syukur yang pertama apa? Hati. Haqqul yakin wa ma bikum min ni'matin faminallah. Hati yakin total, utuh, bulat, semua karunia apapun bentuknya, ukurannya, kecepatannya hanya datang dari Allah. Tidak ada sumber karunia kecuali hanya Allah. Ini syukur. Karena memang begitu. Rezeki itu hanya Allah pembaginya. Sedang pembeli, jalan. Orang tua, jalan. Suami, jalan. Bukan sumber. Ini syukur pertama. Yang kedua, afdalu du'a alhamdulillah. Orang ahli syukur itu selalu memuji Allah dalam ala kulli hal, dalam segala keadaan. Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sakit? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Karena enggak ada yang jelek. Sehat dan sakit itu sama. Sama-sama karunia Allah. Bedanya kalau sehat mah sehat, kalau sakit mah sakit. Tapi di balik sakit ada pengguguran dosa. Di balik sakit ada pahala yang melimpah ruah. Di balik sakit ada doa yang mustajab, yang boleh jadi kita enggak dapat pada waktu kita sehat. Dapat rezeki? Alhamdulillah. Ketipu? Alhamdulillah. Susah nyebut alhamdulillah ya. Tapi kenapa Allah takdirkan saya ketipu? Jualan cuma segini-gininya. Karena boleh jadi selama itu kita masih selalu menggantungkan dengan keuntungan. Seakan-akan enggak ada uang ini, saya enggak punya rezeki. Allah enggak suka nih, ini si hamba sudah menuhankan tabungan. Dalam ditipu kita ini. Supaya kita bisa melihat jaminan Allah datang dari mana aja, bukan hanya dari tabungan. Jadi menikah? Alhamdulillah. Batal menikah? Aduh, maha parah. Batal menikah? Alhamdulillah. Yang benar. Siapa yang kemarin gak jadi nikah? Kenapa benyut kepalanya? Alhamdulillah. Namanya juga bukan jodoh, gimana sih? Kalau bukan jodohnya ya pasti batal. Tapi kami sudah bikin surat undangan. Itu namanya bagi-bagi rejeki dengan percetakan, dek. Bikin lagi surat pembatalan undangan. Ya. Aduh gimana, tenang. Kalau kita ridho, Allah tahu ya hati adek remuk redam, luluh lantak tak bersisa. Nanti Allah kuatkan. Ya nanti pas kita ya Allah, nanti Allah kuatkan. Kalau Allah udah membuka hati kita jadi kuat-kuat, karena hati kita dibulak-balik oleh Allah. Ya, kenapa kita jadi kuat? Karena kita mensyukuri pasti ini ada kebaikan. Daripada saya jadi nikah kemudian saya dijadikan samsak, ditonjokin udah mending batal. Tiga, syarat syukur yang ketiga apa? Asykarukum lillah, asykarukum linnas. Jadi orang yang punya kebiasaan berterima kasih. Karena orang yang paling bersyukur kepada Allah adalah yang paling berterima kasih kepada jalan karunia. Kayak orang tua udah melahirkan kita, kita benar-benar memuliakan orang tua, ah, itu syukur tuh. Kita dapat ilmu, kita khidmat ke guru, walaupun gak disebutin, itu syukur. Ah, banyak orang yang kurang syukur. Kita mau keluar, pintu dibukain, alhamdulillah. Kita mau parkir, tiba-tiba keluar mobil sehingga kita bisa parkir, itu Allah yang ngatur. Jangan, toh kan kata gue juga, gak boleh gitu. Gue sih ajaib, wah, ujub. Allah yang menggerakkan. Ya, sekecil apapun kebaikan, berterima kasih. Yang keempat, gunakan nikmat yang ada untuk mendekat ke Allah. Itu syukur. Kening, pakai banyak sujud, itu syukur. Mulut, pakai banyak zikir, itu syukur. Tangan, pakai banyak sedekah, banyak nolong orang, itu syukur. Ilmu kita amalkan, itu syukur. Makin banyak karunia kita gunakan untuk mendekat ke Allah, makin datang. Makanya nih adik-adik yang wirausaha ini, jangan pelit ya. Kalau udah dapat untung misalkan, coba potong dulu, dapat untung potong 5% sebagai syukur ke Allah. Lihat, enggak jadi miskin, potong 10%. Hari ini dapat 100.000, 10.000 sedekah. Enggak jadi miskin, potong 20%. Kenapa jadi tegang begini? Ini kan baru rencana. Kita merencana aja udah pelit. Harusnya mandar-mandar aja ya. Begitulah para pemirsa, semua karunia kalau dipakai mendekat ke Allah, itu kayak tali yang menarik karunia lainnya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Hadirin, tapi ada tapinya nih. Dalam berbuat kebaikan itu ada syarat mutlaknya, yaitu kerelaan hati lillahi ta'ala. Ini suratnya nih, surat Al-Baqarah ayat 158. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man tatawwa'a khairan fa innallaha syakirun 'alim. Dan barang siapa yang mengerjakan suatu kebajikan dengan kerelaan hati, wa man tatawwa'a khairan fa innallaha syakirun 'alim. Sesungguhnya Allah Maha mensyukuri lagi Maha mengetahui. Jadi memang setiap kebaikan yang kita lakukan itu harus benar-benar kita periksa hati kita. Jangan sampai kebaikan kita tuh ada bau-bau tidak ikhlasnya. Karena Allah tahu isi hati kita, sudahlah kalau kita mau berbuat baik, fokus kualitas kebaikan kita. Sedekah, ah bolehkah sedekah supaya ditolak bala? Boleh. Kalau kira-kira Allah bakal lupa ngebalas, ya saya kan punya utang 10 juta, ah, saya mau sedekah 1 juta. Mudah-mudahan Allah juga udah tahu kita punya utang, ya. Enggak usah rewel. Sedekah yang banyak, sing tulus, Allah udah tahu nyeleknya hati kita, kelilit utang tuh udah tahu. Makin tinggi keikhlasannya, ada yang ikhlas hamba, katanya hamba tuh karena takut, ada yang ikhlas pedagang, yang ikhlasnya tuh sibuk dengan imbalan, insya Allah dua-duanya baik. Tapi yang lebih mantap lagi cuma satu, ya Allah, saya lakukan kebaikan ini sebagai syukur karena Engkau sudah memberi kemampuan saya dititipi rezeki. Beda enggak? Sedekah agar banyak rezekinya, dengan banyak rezeki agar banyak sedekah, mana yang lebih bagus? Kan? Kalau kita sedekah supaya banyak rezeki tidak salah amat. Tapi beda dengan yang bersedekah, dia cari nafkah lebih banyak agar sedekahnya banyak. Kenapa kamu sedekahnya pengen banyak? Karena saya tahu ini yang disukai Allah. Itulah yang paling penting. Apa hadiahnya dari Allah bagi orang yang mensyukuri karunia? Surat An-Nisa ayat 147. Bismillahirrahmanirrahim. Ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum wa kanallahu syakiran 'alima. Mengapa Allah akan menyiksamu jikalau kamu bersyukur dan beriman? Allah dan Allah Maha mensyukuri lagi Maha mengetahui. Jadi kegigihan kita mensyukuri karunia Allah selain membuat terbukanya hati jadi bahagia dengan nikmat yang ada, mengundang nikmat lain yang belum ada, dan kita tidak akan diberikan azab kepahitan dari Allah. Oleh karena itu, barang siapa yang sangat ingin hidup bahagia, jangan diperbudak oleh keinginan. Tapi setiap keinginan membuat kita menjadi ahli syukur. Setiap kesulitan tetap kita harus bersyukur. Dalam syukurlah pembuka limpahan karunia. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Duha yang maha agung, Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik, ya Allah. Ya Allah, tolonglah kami menjadi hamba yang selalu ingat padamu setiap saat. Dan tolonglah kami agar menjadi hamba yang tahu bersyukur, ya Allah. Sehingga sehalus apapun karuniamu membuat kami bersyukur, tiada putus bersyukur. Tenggelamkan diri kami dalam samudra syukur yang tiada bertepi, ya Allah. Sehingga hidup kami hanya bisa melihat karuniamu, hanya mensyukuri limpahan karuniamu. Wahai yang maha tahu segala-galanya, jangan biarkan kami diperbudak keinginan yang membuat kami kufur terhadap nikmat darimu. Bimbinglah agar setiap inginan dan harapan kami menjadikan kami menjadi hamba yang bersyukur padamu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya Allah, ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah para pemirsa, sebetulnya siapapun yang bisa melihat limpahan karunia dari Allah yang tiada bertepi, sejauh mata memandang, telinga mendengar, badan merasa, pasti hidup ini jauh lebih ringan dan semakin melimpah karunia Allah. Keinginan tidak menjamin tambahan karunia, tapi rasa syukurlah yang membuka aneka pintu karunia. Semoga kita menjadi ahli syukur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.